Ratu Seksi Indonesia, artisnya top Jawa Timur, yang Anda tunggu-tunggu juga, yang Anda nanti-nanti. Bareng bersama MG Audio, juga ada MG Entertainment, ada Mike Pro Shooting. Coba mana oplok-oploknya untuk Lala Widi Nupalapa. Sore hari ini.